Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah amin wa sallallahu alaihi wa sallam. Baik, wal jawab. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wal jawabu anna salafa akhadu bihadha al-hadith wa lam yasrifuhu an zahirihi bitahrifin yatakhabbatuna fihi biahwaihim. وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض أنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل طيب jawabannya kata Syekh sesungguhnya kaum salaf mereka mengambil hadis ini dan mereka tidak memalingkannya keluar dari lahiriah maknanya dengan tahrif ya, penyelewengan makna yang yatakhabbatuna fihi biahwaihim, mereka meraba-raba ya di dalamnya berdasarkan hawa nafsu mereka dengan hawa nafsu mereka. Tidak demikian. Naam, wa innama fassaruhu, hanyalah sesungguhnya mereka menafsirkannya bima fassara bihi al-mutakallimu bihi, dengan tafsiran yang ditafsirkan sendiri oleh yang berbicara dengannya, yaitu Allah Ta'ala. Kan ini hadis kudsi ya. Fa qalu ta'ala, maka ucapan Allah Ta'ala mengatakan maridtu, aku sakit, wastat'amtuka, aku minta makan, wastasqaituka, aku minta minum. Ya Allah menjelaskan ya binafs bayanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala binafsi, Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskannya pada kelanjutan hadis. Haythu qal, ya, manakala Allah mengatakan ama alimta anna abdi fulanan marida wa annahu istat'amaka abdi fulan wa istasqaka abdi fulan, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku fulan sakit, sungguhnya hambaku fulan minta makan kepadamu, ya, minta minum kepadamu, hambaku fulan. Nah, wa huwa sharihun, dan ini sharih, gamblang, jelas sekali, fi dalam ya makna anna al murada bihi, bahwa sesungguhnya dimaksud dengannya adalah maradu abdin min ibadillah, sakitnya salah satu hamba dari hamba-hamba Allah, yakni hamba-hamba Allah yang soleh. Wa istit'amu abdin min ibadillah wa wastisqa'u 'abdin min ibadillah, dan itu adalah permintaan makan dari salah satu hamba dari hamba Allah, permintaan minta minum dari salah satu hamba dari hamba Allah Ta'ala. Ya, jelas sekali, sharih, yakni gamblang jelas. Wal ladzi fassara bidzalik, dan yang menafsirkan dengan itu huwallahu, ya, adalah Allah al-mutakallimu bi, yang telah berbicara dengan kalimat ini. Wa huwa a'lamu bi muradihi, dan dia tentunya lebih tahu dengan maksud perkataannya. Nah, apalagi yang jadi masalah? Allah yang mengucapkannya, Allah sendiri yang menafsirkannya. Allah lebih tahu tentunya dengan ya maksud apa yang diucapkannya. Nah, fa idza fassarna al-marada al-mudhafa ila Allah, maka jika kita menafsirkan sakit yang diidhafahkan kepada Allah, maritu aku sakit, wal istit'am al-mudhafa ilaih dan minta makan yang diidhafahkan kepadanya, disandarkan kepadanya, wastat'amtuk aku minta makan kepadamu, wal istisqa al-mudhafa ilaih dan minta minum yang diidhafahkan kepadanya, yaitu istasqaituk aku minta minum kepadamu. Nah, jika kita tafsirkan itu bimaradil abdi dengan sakitnya hamba, wastit'ami minta makannya hamba, wastisqa minta minumnya hamba, lam yakun fi dzalika sharfun, tidak ada pada perkara itu, pada penafsiran itu, sharfun ya pemalingan lil kalam, terhadap kalam ucapan, an dhahiri keluar dari lahirnya maknanya, tidak ada. Kenapa? Li anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu tafsirul mutakallimi bihi, itu adalah tafsir, penafsiran pembicara ya dengan itu. Nah, fahuwa kama law takallama bihadzal ma'na ibtida'an, maksudnya maka itu ya sama saja ya sebagaimana law takallama, seandainya Allah berbicara bihadzal ma'na dengan makna ini ibtida'an dari awal. Yani ini sama saja seandainya dari awal Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan ya, ya bna Adam maridu abdi falam ta'udhu, hambaku sakit kamu tidak menjenguknya. Itu kan ibtidaan dari awal, memang langsung diperjelas oleh Allah bahwa yang dimaksud hambanya yang sakit. Nah, adapun ini ibtidaan Allah tidak langsung ya memperjelas seperti itu, tapi didofahkan dulu kepada dirinya yang mengatakan maritu. Nah, setelah itu kemudian Allah tafsirkan apa makna maritu, yaitu hambaku yang sakit. Nah, jadi Allah tidak mengatakan ibtidaan ya bani Adam istat'amaka abdi fulan, wahai bani Adam ya putra Adam hambaku fulan minta makan kepadamu, tidak. Tapi ibtidaan Allah mengatakan dulu, mengidofahkan dulu ke dirinya dan mengatakan istat'amtu, aku minta makan. Tapi kemudian Allah tafsirkan itu maksudnya adalah ya hambaku minta makan kepadamu. Baik, ini makna fahuwa kama law takallama bihadzal makna ibtidaan, maka itu sama saja sekiranya Allah berbicara dengan makna ini ibtidaan dari awal, sejak awal memang langsung Allah memperjelas begitu, sharih begitu, ya sama saja. Ini meskipun tidak dari awal tidak begitu, tapi berikutnya Allah tafsirkan. Difahami maksudnya? Nah, maka tidak ada di sini sharfun lil kalam an dhahirihi. Bisa difahami fahuwa kama law takallama bihadzal ma'na ibtida'an? Bisa difahami ya? Nah, karena di hadis ini ibtida'an ya, pertama kali Allah menyantarkan dulu kepada dirinya, tidak langsung mengatakan hambaku yang sakit, tapi didawahkan dulu ke dirinya. Namun setelahnya Allah menjelaskan bahwa itu maksudnya adalah hambaku, yakni hamba Allah yang soleh. Jadi itu sama saja seandainya Allah berbicara langsung, ibtida'an dari awal langsung diperjelas bahwa yang sakit hambanya, hambaku sakit kalau tidak menjenguknya. Tidak ditokahkan ke dirinya dari awal, tapi langsung hambanya. Sama saja. Bisa dipahami? Naam. Nah, tapi kan di sini ada makna yang diinginkan kan? Ya, sebenarnya telah kita kita pelajari, anda nukilkan, imlakkan ke antum dari Syariatul Salihin sallallahu rahimahullah. Naam. Ya, diidhafahkannya hal itu kepada diri Allah Ta'ala pertama kali, kemudian dijelaskan maksudnya hambanya, karena itu yang sakit adalah hamba Allah yang soleh, dan apabila menjenguk hamba Allah yang soleh ya, di situ ada keutamaan, dikarenakan hamba Allah yang soleh jika sakit ya, dia dekat kepada Allah. Nah, pada kalimat ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah, tidak akan kau tahu sesungguhnya apabila engkau menjenguknya, engkau sungguh akan mendapatiku di sisinya. Mendapatiku di sisinya artinya dia dekat kepada Allah, dalam keadaan Allah ada di atas arasy, terpisah darinya. Tetapi ya engkau mendapati aku di sini dalam arti dia dekat kepada Allah. Oleh karena itu, ulama ya beristimbat dari sini menyimpulkan bahwa orang yang sedang sakit, ya, dia dekat kepada Allah, maka doanya mustajab. Nah, baik doa kebaikan untuk seseorang maupun doa kejelekan atas seseorang. Baik da'a li syakhsin mendoakan kebaikan seseorang atau da'a alai atau mendoakan kejelekan atasnya. Dua-duanya mustajab. Nah, oleh karena itu, ya, ada keutamaan ketika menjenguk. Nah, begitu. Begitu pula yang terkait dengan istit'am, dengan istisqa, diawali dengan Allah idhafahkan ke dirinya, baru kemudian Allah perjelas setelah itu maksudnya hambanya, karena Allah hendak menjelaskan di situ bahwa ada pahala di sisi Allah. Nah, Allah mengatakan, Ama alimta annaka law at'amtahu la wajadta dhalika indi. Tidak kamu tahu seandainya engkau memberi dia makan, sungguh engkau mendapati hal itu. Dhalik isyarat kepada apa? Ini at-tawab. Nah, la wajadta dhalika thawaba. Ya, kan begitu. La wajadta dhalika thawab indi, sungguh engkau mendapati pahala itu di sisiku. Nah. Baik. Wa innama, ini dijelaskan oleh Syekh, wa innama adhafa Allahu dhalika ila nafsihi, hanyalah sesungguhnya Allah mengidhafahkan hal itu kepada dirinya awalan, pertama kali. Nah, awalan ini sama dengan ibtidaan tadi. Nah, jadi ibtidaan awalan Allah idhafahkan dulu kepada dirinya. Nah, baik, litarghibi wal hatti. Nah, dalam rangka untuk memberi targhib dan hat, motivasi dan anjuran. Nah, yang pertama adalah motivasi dan anjuran untuk menjenguk hamba Allah yang sakit. Nah, yang kedua motivasi dan anjuran untuk memberi makan dan minum orang yang minta makan dan minum. Qaulihi ta'ala, man dhalladhi yuqridullaha, siapakah yang mau ya meminjamkan Allah Ta'ala. Nah, meminjamkan Allah Ta'ala, ya, Allah bahasakan amalan itu, amalan kebajikan itu, ya, memberi makan, beri minum, itu mengeluarkan harta, ya, sebagai dibahasakan meminjamkan Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji akan membayarnya. Bahkan Allah janji membayarnya dengan bayaran yang lebih besar. Baik. Dan itu bukan riba. Iya. Nah, kata Ibnu Qayyim dalam tafsir surat Al-Hadid, ya, dan tidak ada riba padanya. Baik. Itu karunia, fadlu minallah. Baik. Jadi ini sebabnya kenapa Allah awalan ibtidaan idhafahkan kepada dirinya. Nah, tujuannya litarghib wal haf. Nah, namun dari segi makna ini sama saja seandainya Allah kama law takallama bihadzal ma'na ibtidaan, yaitu langsung ya memperjelas dari awal bahwa hambanya tanpa didhafahkan ke dirinya sah. Sama dari segi makna. Namun, ya, idhafah kepada Allah di sini mengandung makna, yaitu untuk targhib dan al-hath. Sehingga Allah tidak langsung memperjelas dari awal. Bisa difaham ya? Naam. Faddal, hadha al-hadithu. Wa hadha al-hadithu min akbaril hujajid damighati li ahli ta'wili الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. walau kana zahiruha allaiku billahi mumtani'an 'ala Allah lakana fil kitabi was-sunnati min wasfillahi ta'ala bima yamtani'u 'alaihi ma la yuhsa illa bikulfatin wa hadha min akbaril muhali wal naktafi bihadzal qadri wa hadzal hadith kata Syekh hadith ini min akbaril hujajid damighati li ahli ta'wil, termasuk di antara hujjah-hujjah, ya, hujjah-hujjah, ya, penghancur. Nah, bagi ahli ta'wil. Nah, ahli ta'wil alladzina yuharrifuna nusus as-sifat 'an dhahiriha, yang punya kebiasaan mentahrif, menyelewengkan nas-nas sifat-sifat nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari keluar dari lahir maknanya, keluar dari zahirnya ni lahir maknanya, bila dalilin, tanpa dalil, min kitabillahi ta'ala, dari kitabullah ta'ala Al-Qur'an, wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa innama yuharrifunaha, hanyalah sungguhnya mereka mentahrifnya, menyelewengkan maknanya, bi syubahin batilatin, dengan syubah-syubah yang batil, hum fiha, mereka dalam, ya, syubhat-syubhat itu, dalam syubhat-syubhat itu, dalam penakwilan-penakwilan itu, mutanaqiduna muttaribun, mutanaqiduna, mereka kontradiksi satu dengan yang lainnya, ya, bahkan antara satu syubhat dengan syubhat yang lainnya untuk satu, ya, permasalahan. Nah, muttaribun, dan mereka goncang padanya. Nah, karena tidak bersandar kepada Al-Quran Al-Sunnah. Mutanakidun artinya apa? Mereka, ya, terjerumus dalam kontradiktif, jadi saling membatalkan. Nah, antara satu golongan dengan golongan yang lain saling membatalkan syubhat. Bahkan dalam satu golongan satu perkataannya membatalkan perkataannya yang lain, sebagaimana telah kita lewati, kan? Nah, sebagaimana telah kita lewati. Baik, adanya tanakut kontradiktif dalam di kalangan mereka. Tayyib, muttaribun, goncang. Nah, tayyib. Nah, jadi hadis ini merupakan di antara hujjah penghancur, ya, mereka. Kenapa? If law kana al muradu, karena law kana al muradu, seandainya yang dimaksud khilafa zahiriha, selain lahiriah maknanya, kama yakulun, sebagaimana yang mereka katakan, ahli ta'wil itu, labayyanahu Allah ta'ala wa rasuluh, sungguh Allah dan Rasulnya akan menjelaskannya. Walau kana zahiruha mumtani'an ala Allah, seandainya lahiriah maknanya mumtani'an, yakni mustahilan. Mumtani'an maknanya mustahilan. Ala Allah, seandainya lahir maknanya mustahil atas Allah Ta'ala, yakni tidak mungkin atas Allah Ta'ala, kama za'amu, sebagaimana anggapan mereka, labayyanahu Allahu wa rasuluhu, sungguh Allah akan menjelaskannya dan Rasulnya, kama fi hadal hadith, sebagaimana pada hadith ini. Nah, jadi kegiatan mereka, aktivitas ta'wil yang mereka lakukan, yang mereka namakan ta'wil, padahal hakikatnya tahrif, ya, penyelewengan makna terhadap nusus as-sifat, keluar dari zahirnya, lahiriahnya, ya, ini dijelaskan. Nah, seandainya dimaksud itu, maka Allah dan Rasulnya akan menjelaskan. Seandainya lahiriah maknanya mustahil atas Allah sehingga harus ditakwil, maka Allah dan Rasulnya akan menjelaskan. Kama fi hadal hadith, sebagaimana pada hadith ini sekarang yang diangkat ini, ya. Karena mumtani'an mustahil, Allah sakit, kan? Iya kan? Paham tuh? min al-mumtani ayyamrad Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, merupakan hal yang mustahil Allah sakit. Min al-mustahil ayastad'ima khalqah wa ayastaska khalqah, merupakan hal yang mustahil Allah minta makan kepada makhluknya, minta minum. Wa huwa al-ghaniyyul hamid, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Jadi ketika mustahil dimaknai begitu, padahal di awal ucapan Allah mengidofahkan, menyandarkan sakit pada dirinya, menyandarkan minta makan Allah, minta makan Allah, minta minum. Tapi ketika itu makna, jika dimaknai bahwa Allah yang sakit, Allah sendiri yang minta minum, Allah sendiri yang minta makan, itu hal yang mustahil, maka Allah jelaskan pada kelanjutan hadis itu sendiri. Berarti suatu nas apabila ya tidak ada penjelasan seperti itu, itu tidak mustahil bagi Allah, maka jangan ditakwil tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu hadis ini kata Syekh merupakan min akbaril hujaj ad-dam, ya Pak, di ahli ta'wil. Bisa dipahami? Ya. Nah, walau kana zahira mumtani'an 'ala Allah kama za'mu la bayyanahu Allah wa rasuluhu kama fi hadzal hadits. Nah. Baik, walau kana zahiru al-la'iq billahi, seandainya lahirnya maknanya al-la'iq billah, yang selaras sepadan dengan Allah kesempurnaannya, mumtani'an 'ala Allah, yakni mustahilan, mustahil atas Allah, la kana fil kitabi was sunnah, sungguh ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah min wasfillahi ta'ala, terdapat penyifatan kepada Allah ta'ala, bima yamta'ni alaih, dengan sesuatu yang mustahil atasnya. Lakana, jadi, law kana zahiru al-la'iku billahi mumtani'an ala Allah, seandainya lahir yang maknanya, yang selaras dengan diri Allah, itu mustahil atas Allah. Ya, sehingga mereka merasa perlu menakwilkannya, memalingkannya ke mana yang lain. Artinya apa? Yang mereka lakukan ini bermakna apa? Lakana fil kitab wa sunnah, sungguh dalam Al-Quran dan sunnah min wasfillahi ta'ala, terdapat penyifatan ya kepada Allah ta'ala, bima yamtani'u alaihi, dengan sesuatu yang mustahil atas diri Allah, ma la yuhsa, yang tidak terhitung jumlahnya, illa bikulfatin, kecuali dengan susah payah menghitungnya. Nah, ma la yuhsa illa bikulfatin, apa maknanya? Ya, jumlah yang tidak terhitung jumlahnya kecuali dengan kulfa, yaitu dengan susah payah menghitungnya. Artinya apa? Artinya fil kitab wa sunnah min hadzal qabil asyai'ul katsir. Itu maksudnya. Nah, ma la yuhsa illa bikulfa, maknanya bimakna anna fil kitab wa sunnah min hadzal qabili asyai'ul katsir. Asyai'ul katsir. Artinya banyak yang seperti itu. Karena harus susah payah menghitungnya baru bisa diketahui jumlahnya. Nah, jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak penyifatan kepada Allah Ta'ala, yang hal itu merupakan hal-hal yang mustahil. Karena kalian ya harus menakwilkannya ke makna lain. Kalian mengatakan ini lahirnya maknanya tidak cocok bagi Allah. Nah, padahal Allah tidak memberi penjelasan keluar dari lahir maknanya. Ini berarti ya, banyak hal-hal yang mustahil dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam penyifatan kepada Allah. Wa hadza min akbaril muhal. Wa hadza min akbaril muhal, ini termasuk perkara mustahil yang paling besar. Akbaril muhal yakni min akbaril mustahil. Nah. Jadi kalau begitu, jika tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah untuk keluar dari lahirnya maknanya, jangan keluar, gitu. Ya kan? Ya kan? Begitu maksudnya kan? Jika ada dalil, maka keluar. Ya, jika ya ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, seperti di sini, ya, idhofah sakit kepada Allah, ya, kan mustahil Allah sakit. Oleh karena itu Allah jelaskan pada kelanjutannya maksudnya hamba Allah yang sakit dan seterusnya. Begitu. Jika tidak ada dasar, tidak ada dalil, jangan coba-coba keluar. Nah. Wal naktafi bihadzal qadri minal amthilah. Ya. Hendaknya kita cukupkan dengan kadar ini dari contoh-contoh li takuna mibrasan li ghairiha, sebagai acuan bagi yang lainnya. Nah, wa illa, dan jika tidak kita cukupkan dengan ini, fal qa'idatu 'inda ahli sunnah wal jama'ati ma'rufatun, maka sesungguhnya kaidah di sisi ahli sunnah wal jama'ah ma'rufah, kaidah yang dikenal, wa hiya ijra'u ayatis sifati wa ahadithiha, yaitu melangsungkan ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dan hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah, ala zahiriha, di atas lahiriah maknanya, min ghairi tahrifin, tanpa penyelewengan makna, wala ta'tilin, tanpa penolakan, wala takyif, tanpa ya penetapan kaifiyah tertentu, wala tamthil, tanpa penyamaan dengan makhluk. Naam. Ya, waqad taqaddama al-kalamu ala hadha mustawfan, sungguh telah lewat pembahasan ala hadha tentang ini mustawfan secara tuntas fi qawaidi nusus sifati, pada kaidah-kaidah tentang nas-nas as-sifat. Ya, walhamdulillah rabbil alamin. Nah, demikian selesai. Ya, ada satu pasal lagi yang tersisa ya. Ya. Al-fasl khamis ya. Al-khatimah ada? Al-khatimah. Ada ya. Nah. Artinya ini kita lanjut nanti sampai tuntas. Nakta fi bihadza barakallahu fikum.